الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ayuhal ikhwata fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan sholat seseorang. Kalau berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, kashful aurati amdan, termasuk di antara perkara yang membatalkan sholat adalah menyingkap aurat dengan sengaja. Lima taqaddama minasyurut, berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dari syarat. Di antara syarat-syarat sholat adalah menutup aurat, atau dengan ungkapan yang lain, mengambil perhiasan untuk mengerjakan sholat, akhdhuz zina. Dan ini termasuk di antara persyaratan di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian mengerjakan salat. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang telah mencapai usia balig kecuali dengan menggunakan kerudung, kecuali dengan menggunakan khimar, penutup kepala. Ini menunjukkan bahwa termasuk di antara syarat sahnya sholat, seorang harus menutup auratnya atau mengambil perhiasan ketika sholat. Kemudian beliau berkata, termasuk di antara pembatal sholat berikutnya, istidbarul qiblati, membelakangi kiblat. Lianna istiqbalaha syartun lisihhati sholati, sebab menghadap kiblat itu merupakan persyaratan sahnya sholat. Ini juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa termasuk di antara syarat sahnya sholat, seorang harus menghadap kiblat. Apabila seseorang melihat Ka'bah, maka yang wajib baginya adalah menghadap kepada Ka'bah tersebut. Tidak diperbolehkan melenceng dari arah Ka'bah, dari Ka'bah. Apabila seorang jauh dari Ka'bah dan mereka tidak melihatnya, maka yang diperintahkan adalah menghadap ke arah, menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Hendaknya engkau menghadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka hendaknya kalian mengarahkan wajah-wajah kalian mengarah ke Al-Masjidil Haram. Dan masing-masing negeri berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Apabila di Madinah, maka menghadap atau mengarah ke kiblat dengan menghadap ke selatan. Kalau berada di Yaman, maka menghadap ke kiblat dengan menghadap ke utara. Dan kalau ada di negeri kita seperti Indonesia dan negara-negara Asia, mereka menghadap kiblat dengan cara menghadap ke arah barat. Maka demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak melihat Ka'bah dan jauh dari Ka'bah tersebut. Nah, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, sekarang ini setelah para ulama dahulu mereka memiliki cara-cara tertentu untuk menentukan arah Ka'bah, seperti melihat kondisi bintang, ya, dan melihat arah-arah tertentu dengan melihat ke arah peta atau yang semisalnya kompas. Maka ini digunakan pada masa yang lalu. Lalu kemudian pada masa-masa sekarang mulai berkembang ada cara-cara yang lain yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin untuk menetapkan arah kiblat. Ya, di antaranya dengan menggunakan maps yang dimiliki oleh Google, ya, ada alat tertentu untuk menentukan arah kiblat. Demikian pula sebagian mereka dengan melihat matahari pada bulan tertentu, pada hari tertentu, pada jam tertentu, matahari tersebut berada tepat berada di atas Ka'bah. Tepat berada di atas Ka'bah, maka barang siapa yang melihat arah matahari tersebut pada jam itu, maka itulah arah Ka'bah yang sebenarnya. Akhirnya yang seperti ini menimbulkan polemik di tengah-tengah kaum muslimin. Dan polemik ini sifatnya mendunia, ya, yang menyebabkan timbulnya perdebatan, disebabkan karena ada sebagian masjid-masjid yang mungkin agak serong sedikit, ya. Mungkin agak serong sedikit, ya, berbeda misalnya 3 derajat atau 5 derajat dari arah yang sebenarnya, yang menurut mereka dengan alat yang lebih baru tersebut bisa menentukan yang lebih tepat menuju ke arah Ka'bah. Lalu kemudian dibangun di atas hal ini, sebagian mereka menghukumi sholat sebagian kaum muslimin karena mereka sholat di masjid-masjid yang menurut mereka arah kiblatnya tidak benar, padahal seluruhnya mengarah ke barat. Terjadi perbedaan sedikit 3 derajat dan yang semisalnya, sehingga mereka saling menuding, yang sebagian menuduh bahwa sholat kaum muslimin yang sholat di masjid ini tidak sah disebabkan karena mereka tidak menghadap kiblat. Maka hal ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah menjadi perhatian para ulama, sehingga sempat ditanyakan kepada para ulama tentang permasalahan ini. Di antara yang menjelaskan hal ini adalah fatwa al-lajnah ad-da'imah. Ketika ditanyakan kepada mereka, hal yajuzu ayyusta'mala alatu dhabtil ka'batil yabaniyah li'idhari jihatil ka'bati amla. Apakah diperbolehkan menggunakan alat untuk menentukan arah Ka'bah, yang itu buatan Jepang, untuk menampakkan arah Ka'bah yang sebenarnya? Apakah boleh atau tidak? Pertanyaan yang kedua, hal yajuzu ayyusta'mala alatu dhabtil ka'batil awrubbi li'idhari jihatil ka'bati amla, wa ayyuhuma asahhu bainahuma. Pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan menggunakan alat untuk menetapkan Ka'bah buatan Eropa? Jadi ada buatan Jepang, ada lagi buatan Eropa. Ini buatan Eropa untuk menetapkan arah Ka'bah atau tidak diperbolehkan? Lalu manakah di antara dua alat ini yang lebih sahih, yang lebih akurat? Maka dijawab oleh al-lajnah ad-da'imah hafizahumullah, kana ahlul ilmi wal khibra bil jihati minal muslimin ya'rifuna jihatal ka'bati laylan bil qutbi syimali wa ghairihi minan nujum. Dahulu para ulama, mereka orang-orang yang memiliki pengalaman dalam menentukan arah-arah dari kaum muslimin, mereka mengetahui arah Ka'bah itu di malam hari dengan menentukan mana kutub utara, ya, dan yang semisalnya dengan melihat arah-arah bintang tersebut. Wabil qamari tulu'an wa ghuruban. Demikian pula mereka melihat bulan, ya, terbenam dan muncul dan terbenamnya. Wa naharan bisyamsi tulu'an wa ghuruban. Mereka juga melihat melalui matahari kapan terbit dan terbenamnya. Wa bi ghairi dzalika min anwa'i ad-dalalatil kauniyah. Dan yang lainnya dari berbagai jenis penunjukan-penunjukan yang ada di alam ini yang dengannya mereka menentukan yang mana arah kiblat. Qabla ay yujada dhabtul jihad bi alati dhabtin yabaniyatin aw urubiyah. Sebelum ditemukan alat untuk menentukan arah tersebut dengan alat-alat yang disebutkan buatan Jepang atau buatan Eropa. Fala tata'ayyanu ayyu alatin minhuma lidhabtil qiblah. Maka tidak boleh menentukan mana alat di antara alat kedua tersebut yang digunakan untuk menentukan arah kiblat. Wala tatawaqqafu ma'rifatuha 'alaiha. Dan tidaklah untuk mengenal kiblat harus dengan menggunakan alat tersebut. Ya, tidaklah dengan menentukan arah kiblat harus dengan menggunakan alat itu. Lakin idza tsabata lada ahli al-khibrati thiqat min al-muslimin anna jihazan aw alatan tadbitu al-qibla wa tubayyinaha 'ainan. Akan tetapi kata beliau, kalau seandainya bisa dibuktikan menurut orang-orang yang memiliki khibrah, pengalaman, orang-orang yang terpercaya dari kaum muslimin, bahwa alat ini benar-benar dapat menentukan kiblat, sehingga seperti seorang yang sholat dengan menghadap langsung ke kiblat tersebut. Kalau seandainya alat tersebut benar-benar menentukan arah kiblat persis, tidak bergeser sedikit pun, itulah ainu Ka'bah au jihatan lam yamna'i syar'u min al-isti'anati biha, atau lebih konkret atau lebih akurat arahnya, maka syariat tidak melarang untuk menggunakan alat tersebut, ya, baik dalam hal menentukan arah kiblat wa fi ghairihi, dan demikian pula dalam menentukan arah-arah yang lainnya. Bal qad yajibul amalu biha fi ma'rifatil qiblah idza lam yajid man yuridu sholata dalilan siwaha, bahkan kadang-kadang menjadi wajib untuk beramal dengan menentukan alat tersebut dalam mengetahui arah kiblat apabila dia tidak mendapati ada tanda yang lain bagi seorang yang hendak mengerjakan sholat. Mungkin dia sedang berada di hutan, mungkin dia sedang melakukan perjalanan, dia tidak mengetahui arah kecuali dengan menggunakan alat tersebut. Maka dalam hal ini kata beliau menjadi wajib karena tidak adanya tanda yang lain. Sampai kemudian mereka menjelaskan, adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Adapun yang dimaksud ayat ini, fahuwa wujubu istiqbali ainiha liman yushahiduha hala salatih. Yang dimaksud ayat ini wajib untuk menghadap ke Ka'bah itu secara langsung bagi orang yang menyaksikannya ketika dia salat, seperti orang yang ada di Masjidil Haram. Wa kadza man akhbarahu thiqatun fi Makkah, demikian pula orang yang mengabarkan kepadanya dari orang yang terpercaya yang ada di Makkah. Wa nahwiha bi jihati ainiha bi yaqin, dan yang semisalnya dengan arah yang benar-benar meyakinkan bahwa itulah Ka'bah. Bina'an ala tahdidiha bi musyahadah. Ya, dibangun di atas bisanya ditentukan seperti seorang yang menyaksikannya. Ini bagi orang yang melihat Ka'bah atau yang hukumnya sama dengan melihat Ka'bah. Wa wujubu istiqbali jihatiha liman kana ba'idan am Makkatal Mukarramah, dan wajib menghadap arahnya bagi orang yang jauh dari Makkatul Mukarramah, seperti Yaman, Syam, Mesir dan yang semisalnya, disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Madinah, ya, tatkala beliau berada di Madinah maka beliau pun mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, bahwa antara timur dan barat itulah kiblat. Ini bagi seorang yang jauh. Jadi dengan menghadap ke arah, dalam hal ini masing-masing negeri memiliki arah, ya, ada yang arahnya utara, ada yang arahnya selatan, dan kita di Indonesia arahnya barat, maka itulah kiblat. Tanpa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberi beban kepada kita harus menghadap persis seperti seorang yang melihat Ka'bah secara langsung. Ini fatwa dari Lajnatul Daimah yang ketika itu masih dipimpin oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ditanya sebagaimana disebutkan dalam kumpulan fatwa beliau. Beliau ditanya, an masjidin tanharifu fihi al-qiblatu an ittijahiha as-sahih bihawali thalath darajat حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة الكعبة. Beliau ditanya tentang masjid yang miring, kiblatnya itu miring sedikit dari arahnya yang benar, kurang lebih 3 derajat. Jadi miringnya 3 derajat. Sedikit sekali. Sesuai ukuran kompas yang telah disiapkan untuk menentukan arah Ka'bah. Wa qad dhaba an-nasu 'ala as-salah hasab ittijah al-masjid li'adami 'ilm al-kathirin minhum bi-inhiraf al-masjid. Manusia secara umum di masjid tersebut mereka sholat terbiasa dengan arah masjid itu, karena banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa masjid itu menyimpang dari arah kiblat 3 derajat. Maka apakah sholat yang mereka lakukan ini memberikan pengaruh pada keabsahan, kesahihan dari sholat? Apakah masjid itu harus diluruskan, dibenarkan kiblatnya? Maka kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, idza kana al-inhirafu la yukhrijul insana 'anil jihati fa inna dhalika la yadur. Apabila menyimpangnya tidak mengeluarkan manusia dari arah, dari arah dalam hal ini arah barat, maka itu tidak memudaratkan sama sekali, ya, tidak memudaratkan sama sekali. Wal istiqamatu aula bila raib, tentu kalau semakin tepat itu lebih utama, itu jelas tidak diragukan. Tapi untuk menghukumi sholatnya orang yang menghadap ke barat dengan alasan miring 3 derajat, menyimpang 3 derajat padahal juga menghadap ke barat, maka yang demikian kata beliau menyimpang sedikit tidak mengapa. Amma idza kana hadzal inhiraf yukhrijul insan an jihatil qiblah, adapun kalau menyimpangnya seorang dari menghadap kiblat mengeluarkan seorang dari arah kiblat tersebut, misal ayyakuna muttajihan ilal janub wal qiblatu syarqan, misalnya dia menghadap ke selatan padahal kiblatnya di timur, au ila syimal wal qiblatu syarqan, atau dia menghadap ke utara padahal kiblatnya di timur, au ila syarqi wal qiblatu januban, atau dia menghadap ke timur padahal kiblatnya di selatan, maka tidak diragukan lagi bahwa masjid yang seperti ini keadaannya harus dibenarkan, karena jihahnya itu sudah berbeda, yang satu utara, yang satu sementara kiblatnya timur misalnya, atau kiblatnya itu barat, maka ini harus dibenarkan. Aw yajibu al-ittijah ila jihatil qiblah wa in khalafa jihatal masjid, atau dia wajib hukumnya menghadap ke kiblat meskipun menyelisih arah masjid, meskipun menyelisih arah masjid. Ini kalau benar-benar berbeda arah, selatan utara, utara timur, ya, utara barat, berbeda sekali. Tapi kalau sama-sama barat terjadi perbedaan sedikit sekian derajat, maka itulah jihad yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat. Kita di Indonesia antara utara dan selatan itulah kiblat. Ya, tanpa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat arah matahari pada jam sekian, pada waktu sekian, maka itulah arah yang di mana matahari tepat. Maka ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah seandainya itu kebaikan, mereka telah mendahului kita untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah Bulughul Maram, ketika beliau mensyarah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat. Kata beliau, hadis ini diarahkan kepada yang kiblat mereka arahnya ke selatan ataukah ke utara. Seperti penduduk Madinah, penduduk Syam, mereka ini arah kiblatnya selatan. Penduduk Yaman arah kiblatnya utara. Fama bainal maghrib wal masyriq qiblah, maka apa yang ada di antara timur dan barat itulah kiblat. Likulli man kanat qiblatuhu bainal masyriq wal maghrib sawa'un min jihati syimal aw min jihati al-janub, wa hadha yadullu ala ma sabaqa anna man ba'uda anil ka'bah fa farduhu istiqbalul jihah. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa siapa yang jauh dari Ka'bah, yang wajib bagi dia mengarah, yang penting bagi dia adalah arahnya, tidak diharuskan menghadap ke ainul Ka'bah. Wala yadurru al-inhiraf an musamatati al-qiblati ma dama fil jihah, dan tidaklah memudaratkan ketika seorang miring sedikit selama dia masih berada di arah tersebut. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat. Fa inna ma bainal masyriq wal maghrib binisbati liman qiblatuhum al-janub ba'idun jiddan wa ma'a dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala qiblah. Padahal antara timur dan barat, ya, apabila ditinjau dari kiblat mereka itu selatan, ini sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali antara timur dan barat. Yani arah selatan sangat jauh sekali. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan itulah kiblat. Ya, tanpa Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan seorang untuk harus persis, tepat, miring sedikit batal, tidak sama sekali. Wala yalzamul insan ayatakallah, kata beliau, tidaklah harus bagi seorang itu membebani diri bi talabi musamatatil qiblah untuk mencari betul-betul ainul qiblah, persis kiblat. Hatta inna ba'dhan nas rubbama yahdimu masjidan qa'iman amiran. Bahkan ada sebagian itu sampai merobohkan masjid yang sudah ditegakkan, sudah dimakmurkan oleh kaum muslimin, ma'an hirafin yasirun yu'fa anhu, hanya karena ada penyimpangan sedikit, penyelisih sedikit, yang itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Fa inna hadza la yajuz, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Fa idza awsa'a Allahu 'alaina fa 'alaina an nuwassi'. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi keleluasan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberi keleluasan pula kepada kaum muslimin. Jangan menyempitkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberi kelapangan kepada kita, tanpa kemudian kita harus melakukan hal-hal yang justru membebani diri. Ya, sekarang ini muncul alat-alat untuk menentukan arah kiblat. Mungkin nanti muncul lagi yang lebih modern lagi, seperti melihat langsung di depan itu Ka'bah. Maka yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak membebani kita. Sehingga wajib bagi kaum muslimin dalam hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak menjadikan perseteruan di antara mereka. Ya. Bahkan jangan sampai mereka menuduh salatnya kaum muslimin tidak sah disebabkan karena menurut mereka terjadi sedikit penyimpangan dari arah kiblat. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang kita jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.